cinta pertama dulu, luka benar hatiku, jera jadinya aku, pintu hatiku tutup. Tapi begitu aku ketemu sama kamu, hati terbuka lagi karena daya tarikmu. Jerah di jiwa ini, duduk-duduk itu.